kasih aku sungguh ku merindu bersamamu Tuhan yang membuatku terpesona akan keajaiban hadiratmu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamah kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu